Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yulan, adik-adik sedoyo ingkang tansah dipun rahmati yening Allah subhanahu wa ta'ala. Dada saking pinten-pinten ayat, pinten-pinten hadis kala wau mangku wigati supados kula panjenengan sedaya niku ampun ngantos pedhot oyot. Tauhid ingkang sampun kita gadai, ingkang sampun kita sedaya fahami, menika kedah tansah dipun gundeli. Mila Allah taala ngendika wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan sira iku aja sepisan-pisan kumawani mati kejaba mati kanthi kelahanan, kanthi kahanan ngerungkepi agama Islam. Mboten niku. Sebab tiyang niku nek pun tumindak kesyirikan ateges piyambakipun medal saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan nalika sedo dereng mertobat mboten diapura dosanipun. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yakti Allah iku ora bakal yakti Allah itu menehi pangapura marang dosa sa'liani syirik, lan Allah orang menai pangapura marang dosa syirik. Nggih, dados dumateng para jamaah sedaya, mbok menawi tasih ingkang wonten nindakake kesyirikan utawi kula wangsanipun, bapa biyungipun, putra garwanipun tasih wonten ingkang nindakake kesyirikan, menika enggal-enggal dipun caosi pirsa, dipun sanjangi, dipun nasihati, ampun dipun kendelaken kemawon. Nabi mawon sallallahu alaihi wasallam wonten kesyirikan setunggal, mongko kesyirikan niku tebih papane wonten negari Yaman, mongko Nabi lenggahipun wonten Madinah. Niku Kanjeng Nabi mboten tentrem kok. Nggih. Cariyasipun dipun sebataken wonten salebetipun kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar, "Tsumma hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Banjur iki Kanjeng Rasul ya blughuhu ayyama quwwatit tauhid wa izzil Islam. Nabi niku nate mireng mongko nalika Kanjeng Nabi gesang niku tauhid niku kuat, mboten enten dukun ten zamane Nabi. Para sahabat mboten wonten le tumindak kesyirikan. Ananging Nabi nate mireng wonten sonaman sawijining brahala, yuk badu ingkang dipun ibadahi. Nggih, nek awake dhewe nek ten zaman brahala sing dibadahi mbok menawi mboten wonten sing terang-terangan zaman sakniki kesyirikan niku mboten kudu brahala. Jimat upaminipun. Wah, nggih wonten kula wangsanipun ingkang tasih nguri-uri jimat. Ning awake dhewe tentrem ayem kemawon mboten pareng niku. Kanjeng Nabi nalika mireng brahala disembah yuk badu bil Yaman ana ing negari Yaman, yudaa Dzul Khulasah, jenenge Dzul Khulasah. Nggih. Wa yaghtammu lahu qalbuhu, piyambakipun mboten rumaos tentrem. Kanjeng Nabi niku mireng wontenipun kesyirikan mboten tentrem. Bayu rasuli ilaihi wahidan min ahli Yaman, banjur Kanjeng Nabi ngutus sawijining sahabat ingkang asalipun saking Yaman. Faqala Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah ngendika, qala li Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh marang aku, alla turihuni min dzil khulasah. Jarir bin Abdullah, apa kowe ora iso nggawe tentrem aku sebab ning Yaman ana brahala, ana kesyirikan brahala sing jenenge dzil khulasah. Qultu bala, kula ingkang badhe sumagah Kanjeng Rasul. Fantalaqtu fi khamsina wa mi'ati farisin min ahmas, aku banjur nggawa prajurit cacah 150 prajurit ingkang nitih turongo, pasukan berkuda. Nggih, pasukan berkuda cacahe 150 niku diutus dening Nabi mung kanggo ngerampungi wontenipun kesyirikan. Kira-kira nek ngutus 150 prajurit niku modalnya kathah napa sekedhe? Kathah apa? Nggawa jaran 150, nggawa menungsa 150, sangune ya kudu akeh, gamane ya kudu akeh ning luar negeri. Niku perlune mung ajeng ngerampungi, mung ajeng ngecali kesyirikan. Wa kanu ashaba khailin, dheweke padha nunggang jaran. Wa kuntula asbutu alal khail, la aku iki ngendengane pun Jarir bin Abdullah, ku nek numpak jaran ki ora iso kiblat. Jadi Jarir bin Abdillah niku nek numpak jaran niku mboten kiblat. Cara sak niki numpak motor ora teteh ngoten niku. Numpak motor jur tiba wae. Numpak jaran jur kejongor wae niki. Sinten Jarir bin Abdillah. Fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, lah kula niku ajeng diutus teng negara Yaman nggawa pasukan berkuda. Lah kula niku nunggang jaran niku mboten teteh niku. Kula niku nek numpak jaran jur tiba jempalik mawon. Jur gigol mawon kula niku. Nggih. Fadharaba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri. Kanjeng Nabi banjur ngeplak dadaku. Diteplak bok ngoten niku. Fara'aitu athara yadihi fi sadri nganti wonten tilase. Jadi ditabok dadane ngoten niku. Sinambi nabok Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, mugi panjenengan nggawe kukuh bakuh Jarir bin Abdillah anggone numpak jaran. Lan mugi paduka ndadosake Jarir bin Abdillah niki wong sing menehi pitutuh lan wong sing tansah diwenehi pitutuh, diwenehi hidayah. Ngoten niku. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du. Bibar dikeplak Nabi dadane niku aku ora tahu gigol meneh saka jaran. Ning niku kekhususane Kanjeng Nabi. Nggih, nek anake jenengan numpak motor jir tiba wae aja ditekeplak dadane. Allahumma tsabbitu blok. Semaput ra tangi-tangi, diperisake gagar otak. Nauzubillah minta. Nabi niku nggadahi mukjizat para jamaah sedaya. Enten sahabat sing numpak jaran jur gigol wae ditabuk Allahumma tsabbithu, mboten tau gigol. Ali bin Abi Thalib nalika diutus dateng Khaibar niku netranipun nembe gerah beleken diidoni dening Nabi, nggih. Diidoni dening Nabi fabari'a niku waras wiris sak nalika. Ning niku mukjizat Nabi, kekhususane Kanjeng Nabi. Nek jenengan ngaji kalih ustad kalih kiai sapa sing beleken rene tak idoni matamu niku mboten mari malah infeksi mengke saged-saged ngene niku kekhususanipun Kanjeng Nabi. Semanten ugi Nabi nitih kendaraan, kok kendaraane kok mboten purun melampah. Nabi didugeni malaikat Jibril, Muhammad ana ngarepmu kuwi kuburan cacah loro. Mayit cacah loro kuwi nembe disiksa dening Allah Subhanahu wa taala. Diparingi azab kubur. Lajeng Kanjeng Nabi mandek dawuh dumateng para sahabat, inna sahiba hadzainil qabraini. Para sahabat ning ngarepe awake dhewe ana kuburan cacah loro, mula kok kewane ra gelem mlaku, sebab kewan iku saged krungu azab kubur. Yekti mayit cacah loro iki diazab dening Allah. Wama yu'adzabani fi kabirin, dheweke diparingi pasiksan azab kubur dening Allah ora krana perkara sing gedhe, nggih, mboten krana perkara sing gedhe ning perkara sing kathah disepelekake dening manungsa. Amma hadza kana la yastanzihu 'anil baul. Mayit sing siji iki diazab kubur sebab nek tipis ora tahu sesuci. Nggih. Apa men cah nom-nom niki mas-mas, mbak-mbak cah nom-nom niki nggih, nek bibar toyan, bibar pipi sesuci. Kagem toya, napa tisu, napa watu, napa godhong. Ngoten niku, ora kok muling sekolah mbok napa rasa nguyuh ming nguyuh ning pinggir dalan gurdi opat apit keto. Nggih. Lah kan sing penting pun ping telu to, kapit ke ping tengen, ping telu, ping kiwa, ping telu. Nggih. Niku dereng cekap niku, ateges dereng sesuci. Nggih. Nek ditindakke terus-terusan ngoten niku mbencang panjenengan badhe nampi azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Wa amma hadza kana yamshi bin namimah, ewon dene mayit siji iki dheweke senengane napa niku tombak jujukan. Nglincipi parang carang apa-apa. Nggih. Nyebar wisa nandur tunggak kemaduh. Pirsa, tunggak kemaduh. Kemaduh niku wit sing gateli. Dadi nek kening godhong niku gatel. Nyebar wiso, wiso sebar ten pundi-pundi. Wit kemaduh malah ditanduri. Niku ra jeni wong senengane provokasi to nggih. Senengane obong-obong adu-adu. Nauzubillah min dzalik. Niku badhe nampi azab kubur. Nabi banjur mendhet pelepah kurma, nek cara mriki nggih bongkok wit kelapa niku disigar, diselehke ten dhuwur kuburan. Muga-muga sak suwene pelepah kurma iki teles, pasiksane iki dilereni dening Allah. Niku nggih kekhususane Kanjeng Nabi, sebab Nabi dicaosi pirsa dening malaikat Jibril. Kok awake dhewe melu-melu nyigar bongkok. Ki muga-muga bongkoke teles pasiksane leren, gandeng ora nang bongkok diganti kembang. Muga-muga kembangnya teles pasiksane di lereni dening Allah. Lah sing andani awake dhewe sinten? Nek Kanjeng Nabi mono digandani malaikat Jibril, lah awake dhewe sing andani sinten? Awake dhewe dudu nabi, mboten nampi wah, mboten nampi wahyu. Ngoten niku cariyosipun Darir bin Abdillah ingkang dipun utus dening Nabi membawa 150 pasukan berkuda tumuju dumateng negari Yaman. Cekakipun cariyos brahala sing dadi subya-subya tiring menungsa Yaman iku diobong. Gandeng sing ngobong niku nggih pasukan prajurit resmi berkuda dari kekhalifahan sing dipimpin langsung dening Kanjeng Nabi nggih mboten wonten sing wantun. Mila bubarten mriki jenengan ampun ngamuk-ngamuk, wah tenggen kula nggih wonten niku. Niku jenenge wit gedhe. Niku bar niki mulai ajeng kula obong. Lah dedel duel mungkin jenengan ngobong mriki. Nek jenengan didhawuhi pamarintah dikawal kalih napa niku jenenge Kopassus 150 personil monggo. Ya obong mboten napa-napa jenengan dijaga dening 150 Kopassus. Enten sing arep ngerak didor wis iki. Aman nggih. Nggih, niku dados kewenanganipun pamarintah yang sultan yang memiliki kekuasaan. Ewan dene awake dhewe kula panjenengan sedaya niki namung nggadahi kewajiban dakwah ilallah. Atur-atur pepeling peping pepenget dipun tindakake monggo mboten nggih monggo dipun tindakake alhamdulillah mboten tindakake awake dhewe sampun netepi wa wajib. Ewan dene awake dhewe berbuat radikal ngobong wah kaya kesyirikan tak ubra-abri mboten pareng Pak niku Pak. Nggih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Sapa wong weruh ana sawijining kemungkaran dheweke owah di napa niku niku dicegah kemungkaran kala wau kanthi nggunakake kekuatan tangane niku khusus kagem pamarentah sang pemilik kekuasaan. Jenengan kekuasaannya ten pundi ruang lingkup keluarga. Nek anake jenengan ten sing nganggo jimat jenengan obong mboten apa-apa. Sebab jenengan penguasa ten keluarga niku. Ning nek anake wong sing nganggo jimat jenengan obong. Mboten pareng niku senes kekuasaane jenengan. Napa bapake jenengan duwe jimat terus jenengan obongi ngoten. Niku mboten pareng. Nggih. Mboten pareng. Anak namun pareng atur-atur wonten ngarsanipun bapak. Bapak, ibu, sederengipun matur kula nyuwun pangapunten saestu. Dipun parengaken matur napa mboten? Ya Pandhawa arep Pandhawa ponjuk rabi to le kowe. Mboten Pak, niki kula ningali bapak niku kok saben malam Jumat kliwon kok ngobong menyanten ngarepe patung rondo ngangsu niku. Rondo ngangsu terus kantil kencana, kek bapak niku nyuwun napa? Ya jaluk supaya bapak le dodol iku dipalingi laris. Nyuwun pangapunten niku tumindak kesyirikan Pak menawi nyuwun rejeki menika dumateng Allah. Sedanten sak liyane Allah niku mboten pareng dipun suwuni laris. Nggih. Lapor entuk ngono kuwi mboten pareng niku dosa ageng. Ten surat Fatihah pun dipun sebutake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengah ya man lah bapak kok nyuwun rejeki kalih jimat rondo ngangsu kalih jimat kandil kencono kalih jimat nogo kiki kalih jimat tunggul nogo lan sak piturutipun niku mboten pareng kedah dipun tilar Pak kula mboten ngajari mboten kula namung aturaken pepeling dipun tampi alhamdulillah nek mboten nggih benjang kula badhe aturaken malih. Sinambi kula dongaaken bapak, mugi bapak ibu niku diparingi imut dening Allah dipun paringi hidayah. Ra sekeca to nggih. Wah, bapak ra cetha menungsa musyrik ra cetha tak obong e kabeh. Wong tuwek ora kening di iman-iman. Ngerti apa ora kono kuwi sirik. Niku jenenge anak duraka niku jenenge. Bapake nesu anak menus kowe ngerti ambian tak pites tak leboke meneh. Sebab wonten Pak, yen niku wonten lenekat nujus. Tebu sing disubya-subya niku lho, dicubles linggih sekali dhewe itu kan kesyirikan harus di kuwi kebune kudu disingkirake. Akhire dheweke nekat nggawa gaman ya to, kebune dicubles. Akhire kebo sing disuwuni rezeki disuwuni barokah niku terkapar bersimbah darah. Lalu diangkut ke unit gawat darurat. Dirawat oleh para dokter yang berkompeten, akhirnya sang kebo tidak tertolong. Nggih. Sing nyubles niku diketrek polisi. Napa kesirikane rampung? Mboten rampung, kebune diwenehi mori, nggih diwenehi kembang, dikuburke sakniki kuburane kebo genti disubya subya. Dadi menyingkirkan kesirikan niku carane mboten ngoten niku, Mas. Mboten gerata gerutuk. Lah Nabi mengirim 150 pasukan. Lah Nabi niku pemimpin negara. Tok nek jenengan dadi pemimpin negara mboten napa-napa. Ngirim 1000 tentara nggih kena gitu. Mboten ming 150. Nggih. Ning gandeng awake dhewe niku namung nuwun 1000 wong sudra papeki. Pirsa sudra papeki. Wong sing dudu trahing kusuma rembesing madu wijiling Naratapa tedhake ngandana wari. Ayo guru wong desa Utun gitu, anake tani Utun, dudu trah ning rat, dudu darah biru, awake dhewe darah tinggi gitu. Darah kotor. Oh, model-model darah biru ku nek kebacok apa ya biru tenan niku. Niku mboten pareng wenange awake dhewe niku dakwah ilallah. Nggih ngaturaken ayat, ngaturaken hadis, nyaosi pepiling pepimut kanthi akhlakul karimah. Sopan santun, ngelembah manah, andap asor. Dumateng tiang sepuh utaminipun mboten berangasan gerata gerutuk ngoten niku mboten. Mboten pareng niku. Nggih. Dantas menika kedah dipun aturaken supados bibar pengajian kula niki mboten nyetak nom-noman sing gerata gerutuk kelatu wani kurang duga, gegeden empyak kurang caga, kakean gluduk kurang napa nih? Kurang udane. Nek basa kasare kanca kula luwih kasar melih luwih horor melih. Nggih, kakean jeguk ora wani nyathek. Wong menungso kok dijeguk-jeguk. Nek kula mboten sarujuk nih. Nggih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmani dening Allah taala, terus pripun niku murih kula panjenengan sedaya niku ampun nganti pedhot oyot setunggal tansah ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin Bapak Ibu asring donga. Kula yakin Kang Mas Mbak Yu adik-adik niku pun sering donga nyuwun dumateng Allah. Maneng kupuja ngaturaken panyuwunan. Ananging sing dipun tingali penyuwunane panjenengan niku napa? Rata-rata nggih njaluk duit, njaluk lulus, nggih, terus njaluk sehat waras ngoten niku. Njaluk bojo, njaluk rabi pindho, nggih. Mboten apa-apa njaluk rabi pindho niku sing penting ora kokean ngene nggih, kokean ngene malah dadi pitik pikiran jenengan. Pitik pikiran niku wis ora iso ngendrok iwake pait petak-petok wae ora praktek ngene. Niku nyebah-nyebahi kuping gitu. Oke gitu. Enggen kula nggih oke ngian gitu. Ning pitiku pitik ndase ireng niku. Tekan mendi, Bang? Pitik. Ndonga, dadi ndonga niku kula ningali nggih kathah-kathahipun kaum muslimin niku malah awis-awis jarang-jarang ndonga nyuwun supados diparingi istiqomah wonten sak nginggilipun tauhid. Diayomi saking kesyirikan niku awis-awis. Lah niki kelentu. Ndonga niku kethahipun ndonga nyuwun kanugrahan kadonyan pareng, ning sing luwih akeh disuwun menika kethahipun kanugrahan wonten alam akhirat. Pripun doa anti syirik supados kula panjenengan sedaya niki tansah diayomi dening Allah saking tumindak lan pangandikan kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzubika mimma la a'lamu. Allahumma ya Allah inni sejatosipun kula menika a'udzubika nyuwun pengayoman dumateng paduka an usyrika bika saking tumindak syirik dumateng paduka wa ana aklamu kanthi kahanan kula ngerti. Ya Allah kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking kesyirikan sing kula mangertosi nggih wa na'udzu bika mimma la aklamu lan kula nyuwun pengayoman dumateng paduka saking sedaya kesyirikan ingkang dereng kula mangertosi. Lha niku donga diwucalake Kanjeng Nabi kedahipun asring dipun waos wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. mengkuwi gati nopo supados kula panjenengan sedaya ampun ngantos kejlomprong wonten sak lebetipun kesyirikan. Sebab kesyirikan wau pinangka wisa ingkang ngerusak wedang rundi sak genthong. Paribasane nggih, kesyirikan niku pinangka wisa sing bakal ngerusak amal soleh ingkang sampun ditindakake. Anggone kaji, anggone umroh, kaji umroh niku ora mboten murah nggih, awis lho niku. Eman-eman nalika ibadah ingkang sampun dipun tindakake kok bubrah. Nggih, sia-sia tanpa guna ming gara-gara awake dhewe niku tumindak kesyirikan utawi anggadai kapitadosan syirik. Contohnipun nggih mitadosi bilih wonten zat tak liyane Allah sing mangertosi kegaiban. Jin setan niku mboten mangertosi alam gaib, mboten mangertosi perkara-perkara gaib. Bapak Ibu sedaya, dalilipun pundi wonten Al-Qur'an dipun sebat nalika Kanjeng Nabiullah Sulaiman alaihi salam niku nembe mimpin wadyabalanipun saking kalangane jin menungso lan kewan-kewan nembe do nyambut gawe. Nabi Sulaiman niku lenggah semende wonten tongkat nggih, niku jin-jin padha nyambut gawe kabeh. Nalika nalika Nabi Sulaiman niku sedo mboten wonten sawiji sing mangertosi nek Nabi Sulaiman sampun sedo. Niku dipun cariyosaken wonten kitab suci Al-Qur'an. Nalika tongkate Nabiullah Sulaiman dikerikiti rayap, kerikate napa niku tongkate rapuh nggih, gapuk. Nabi Sulaiman dawah jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun sedo. Pinangka dalil bilih jin niku mboten mangertosi barang gaib. Mboten mangertosi jin niku. Ning kok goleki motor nggih ketemu, lah jin niku iso mabur ya, Pak. Dipun sebat wonten ayat, dipun sebat wonten hadis, jin niku saged mabur antawis ayatipun wau ceritane inten pun matur kene nggih. Jin dikongkon gondol dampar kencanane Ratu Bilqis wonten Yaman. Sopo sing bisa nekake dampar kencanane Ratu Bilqis ana ing negara Yaman tumuju kene Palestina kene. Pakoma ifritun minal jin, banjur jin ifrit niku ngadeg ana atika bihi. Nabi Sulaiman kula ingkang badhe sumagah ndugekake kursine Ratu Bilqis tumuju papan mriki. Qabla antakuma min maqamik, sederengipun paduka Nabi jumeneng saking papan palenggahan. Mengko kursine ratu niku enteng napa abot? Abot kursine ratu ki abot. Ratu jaman biyen niku kursine mesti dampar kencane gawedhe. Niku digondol dening jin wet. Saking Yaman tekan Palestina luar negeri wet, sederenge Nabi Sulaiman ngadeg. Ateges jin niku saged mabur. Dadi nek menggoleki montor ilang pario nomornya sekian-sekian ya cepet no goleki cah wadyabalane montor isi bejoi ning ndi. Wis ketemu wis ning kono tengah sawah wis tak lapor karo dukune. Montor ini bejo ning sawah kono ae. Ning ora gratis lho, kaya biasane ya pitik cemani. Ning isor wit gedhe tak anteni nanti ora awas kowe. Jine ngoten niku kondore duk. Sendika dawuh Kanjeng Demit. Terus kondoh lele. Kowe rene aku wis ora nggih Mbah Dukun kula ajak wis ora usah ngomong aku wis ngerti. Kowe rene arep goleki montormu ilang ta? Nggih, montormu ning tengah sawah. Ya sedang digoleki. Dukune sekti tenan iki. Dukune ora embeh-embeh. Taniku tenan ning tengah sawah tenan. Niki napa niki jenenge mahare pinten niki Mbah Dukun? Janjane iki 3,5 juta ning gandeng cik bolo dhewe tak diskon 10%. Transfer ini kan, terus barangku dukune pasang sestajen kangge setan walawa. Neng setan itu mboten mangertosi barang, barang gaib. Ngerti nih iso nggulei iso lah. Kenapa kok iso cepet lah iso mabur? Mau ngeten tok. Ewan dene perkara-perkara yang badhe datang setan mboten ngerti, jin mboten saged mangertosi. Nggih. Menawi wonten manungsa Islam gadahi kapercayan percaya marang dukun marang tukang ramal niku jenenge ngayawara ngapusi. Nggih, mboten wonten sawis ingkang mangertosi barang gaib. Buktine pun kejadian. Nggih, kasus Mas Yono niku, Bang. Nggih, rumangsane ilang kan napa niku cadas pangeran niku nggon wingit nggih. Cadas pangeran niku mapane wonten Jawa Barat niku nggon sing wingit, gek menungsane ilang gureneng montore. Dukun pirang-pirang ditekake wonten lek jare digondol siluman ular kuning, wonten sing dibawa ke alam gaib, wonten sing tatek bengek, wonten sing mediumisasi nggih. Jine ditekake nggih, dilebokke ten nggih awake napa niku jenenge? Median apa? Mediator gitu. Mediator niku mung acting niku, Pak. Lah mbok enek iso mbok akunya dadekne mediator ngono iso ora. Ayo dilebokke. Ora krasa apa-apa, paling ngono hiburan. Jadi mediatornya nggih mung acting, oh dheweke niku digondol ten mriku, kleru kabeh dukun pirang-pirang niku. Niku wonten videone lho Pak, mboten kaya wara. Dukune niku sing bethek niku ten YouTube kathah niku. Lah kok ternyata Mas Yono ming dolan gone mbok wedok. Gone mbok enom. Montore ditinggal ngopo? Macet tok tak tinggal ngono kuwi iki. Terus numpak travel ten Cirebon ora. Niku ora perlu ngapusi. Dados sampun pitados lan asring-asring ndedonga nyuwun tambahan hidayah dumateng Allah. Wong nek kula niki anu kok Pak, kula niki pun ngaji ten Kedawung pun dangu. Dadi insyaallah tauhid kula niku pun kukuh bakuh ora bakal hoyang. Niku jenenge wong sing gemblung kumalungkung adikang adikung adikuna. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi Ibrahim kemawon. Abul Anbiya nggih, simbahipun bapakipun para nabi lan rasul, sebab keturunan Nabi Ibrahim niku kathah sing dadi nabi nggih. Piyambakipun tansah nyuwun ndedonga, wajnubni ya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka, kula ditebihake nggih saking panyembahan dumateng brahala. Semantun ki anak putu kula, ampun ngantos wonten ingkang tumindak syirik. Lha niku dongane Nabi Ibrahim. Mila Bapak Ibu sekalian, menawi panjenengan ndongake anak supaya anake pinter sae, supaya anake sugih sae, ning ugi kedah didongake supados anak niku dipun ayomi saking tumindak kesyirikan. Mula nate disuwuni tulung dening bapak-bapak, anake niku nuakale kepati-pati. Niku sering kesurupan jin kethek. Dadi nek njaluk apa-apa kudu dituruti. Njaluk montor kudu dituruti montor. Njaluk apa kudu monggo bapake niku nggih mung piyai dusun. Mboten wong sugih mblegedhu ngoten. Nate mboten dituruti niku terus anake krek-krek niku, tangane krek-krek ngene niki terus ngamuk. Waduh. Lah terus pripun kula ken pripun niki? Pokoke jenengan mang tindak mriku nggih kula tak mriku. Kula mriku terus sing SMP niku. Kula nembe tekoni Mas, jenengan pengin mari nggih. Bapak Ibu putrane pengin mari nggih, nek pengin mari kula aturi jujur, bloko suto bares kurang blak kotang terus terang. Bares kures kok bares koreng. Bares kures nggih. Lah kula tekoni niku sekolahnya ten pundi, umure pinten, dolane ning ndi, sinau ngelmu kasekten napa jenengane? Mboten kok, kula mboten kok ngoten niku. Jawabane mboten kok ngoten niku. Jenengan sinau tenaga dalam napa mboten kok ngoten. Nggih Pak, mboten sinau. Anak kula niku nderek perguruan, kek nek bengi niku ten kamar niku ngerti ngerti enten swara wuk ngoten niku. Kadang nek nesu ngoten niku lawang ditendangi kek dheweke menek tekan ning gendeng. Gendenge dipecahi. In ketek. Nggih. Jenengan purun laren. Bocahe meneng wae niku. Pun kakrak no wae iki wis dadel duel iki carane. Dereng kula dereng rupiah niku malah pun jurantal metu blusuk ten kebon jagung. Niku wong sak desa goleki disoroti ra ketemu. Pripun iki Pak? Kula sedina dereng mantuk niku Pak. Pengajian wit enjing ngantos dalu dereng mantuk. Nek bocahe dereng dinapak-napak niku beradat ilang. Dikuleki ten turut kebon jagung. Sing cilaka sinten iku? Yang sepuh to nggih? Yang sepuhe cilaka bocah niku nggih cilaka sok ben uripe mboten tentrem pendak bengi enten sing bisiki gantung banget niku wonten Pak kasus wonten niku saestu mule platokan mule platokan niku bisikan-bisikan setan sing jenengan niku jare duwe ajidaya kawijayan niku janjane nglebokke setan ten awake jenengan dan niku setan sing bisik-bisiki niku. Dadi ora tau gelem metu ten omah mawon meneng wae. Nek bengi nguk. Nah, auzubillahi min dzalik. Mula dadi menungsa niku sing lumrah mawon, ora ngerti barang lelembut niku anugerah saking Allah. Nek jenengan ngerti barang sing ra ketok niku penyakit lara kudu ditambani. Nggih, mesti jenengan enten sing ra beres. Mbuh nindakake zikir-zikir sing bid'ah, sing mboten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi utawa jenengan nglakoni ritual-ritual aneh sing mboten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi. Poso niku sae, Pak, ning nek pati geni. Nggih, poso ngrawat. Poso napa mleh ngidang, mangane ming godhong-godhongan. Niku sing teko dudu barokah, sing teko dudu malaikat, sing teko sing setan. Naudzubillah min. Ingkang angka kalih tansah seserawungan dumateng ahli tauhid. Menawi panjenengan kagungan mitra pitepangan nggih, sanak sederek, sedulur sinorawedi saking kalanganipun ahli syirik, pecinta klenik niku ditinggal mawon. Kekancan niku dumateng jamaah pengajian ahli tauhid. Nabi dawuh, maqama ala jinazatin arba'una rajulan min ahli tauhid. Ora ana jenazah siji, ora ana mayit sawiji kang disolati dening 40 lanang wong lanang ahli tauhid illa syafa'ahumullahu fihi. Kejaba Allah bakal menehi syafaat marang si jenazah iku mau. Sakniki upami nggih, dalu niki panjenengan ditakdirake dening Allah sedo upama, guru upama niku mboten tenanan. Kinten-kinten pun enten dereng 40 ahli tauhid sing nyolati panjenengan. Pun yakin dereng. Koncoku ahli tauhid wis genep 40 apa ora ya? Nek wis genep 40 kira-kira nek aku mati ki dheweke teko nyolati aku apa ora ya? Lah niku dipun dadosaken bahan kanggo introspeksi diri. Mulat sarira nang rasa wani. Among koncoku pengajian teneng kedawung ya akeh, wis suwidak yakin teko kabeh. Yo kirangan nggih. Sebab awake dhewe ya ora tau nyolati. Nek layat niku ming tenguk-tenguk wah ha ha ha hi hi hi, hi wek wek wek wek. Nyolati ora nyolati gak isin. Nyolati kok isin lho. Nek nyolong malah ora ora isin, nyolati malah isin. Lah kok nyolong ora iso nyolati piye carane ki salat orang nganggo rukuk. Ora mudeng aku bacaane piye. Mila nggih ampun ampun ngarep-arep sesuk bakal di solati wong sak jeki layat ra tau nyolati. Mila wiwit dalu niki kekancan kalian ahli tauhid, nek wonten ahli tauhid sing sedo panjenengan solati. Nggih, sebab al jazaa'u min jinsil amal. Bejone kekancan pas seduluran kahle ahli tauhid siji teng alam donya, nek jenengan nembe kejlomprong nindakake kesyirikan mesti dielingake. Mesti dielingake. Nek jenengan males ngaji, mesti dijak diampiri. Wah, aku males tenan wis engko tak jajake sate. Ku tak jajake tengkleng. Senengmu apa? Aku senenge sate kiri aja. Sate kiri yo mertobat ora kena. Tak tukoke ganti sate begecot wae yo. Ku gek pengajian. Ku tak jajake meneh mulih pengajian. Alhamdulillah dados ahli tauhid niku tansah aja-aja awake dhewe nindakake kesayenan. Niku nalika gesang, nalika awake dhewe sampun sedo, ahli tauhid moro nyolatake. Ning nek jenengan kekancan karo ahli syirik, jenengan mati teko layat ning mboten nyolati. Napa meneh nuwun sewu ahli maksiat, teko layat alhamdulillah koncoku mati aman. Coba kancane mati kok malah alhamdulillah. Nggih. Dados supados mboten pedhot oyot tauhid sak lami-laminipun awake dhewe ugi kedah tansah kekancan kalian ahli tauhid. Lah berarti awake dhewe mboten pareng anu no, srawung kalih menungsa sing mboten ahli tauhid. Pareng ning sekedar sapa aruf, ampun nganti dadi kanca kental, ampun nganti dadi sedulur sinara wedi. Sebab Kanjeng Nabi dawuh al mar'u ala dini khalilihi, menungsa iku gumantung kancolan sedulure. Fal yang duril mar'u man yukhalilu. Mula saben-saben menungso kudu ngati-ati sapa sing didadekake kancolan sedulur. Nggih. Bapak-bapak ingkang kepingin mari anggone judi, mari anggone main, ampun kekancan karo wong main. Kula sakniki anu kok tesih kekancan ning nek enten wong main kula ming mboten nderek kok kula ming nunggone pisan pindho. Sedina rong dina. Ora melu main kok aku wis mari kok. Wis ora main. Lah kok ning kene? Lah aku gur ngombyongi. Lah tak weni paitan apa piye? Butuhmu pira? Ayo kene, malah ngono to. Nah, untuk bilah mendali. Jadi ternyata ora main ning krana ora duwe paitan. Nah, untuk bilah mendali. Jadi nek kepengin mari anggone main, kanca sing main ditinggalake. Kepengin resik saking kesyirikan, saking klenik khulafat, takhayul nggih wong-wong sing semen remen klenik niku ampun didadekake sedulur sinara wedi kekancan pas seduluran kali jamaah pengajian ahli tauhid betul ten alam dunia selamat ten alam akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang angka 3 supados sembatan pedhot ayat kudu tansah ngudi ngelmi ngupati unda ngelmi syar'i nggayuh wimbuhing kawruh agami sregep pengajian. Sebab kula matur Bapak Ibu sedaya ingkang dipun wastani kesyirikan niku saya tuwa jamane niku saya kathah jenisipun kesyirikan niku nggih saya modern syirik niku nggih saya modern. Biyen zaman dereng enten sosmed niku nembe enten SMS nggih. Wonten kesyirikan disebar ten HP. Ketik rek spasi ramal. Ketik rek spasi primbon, kirim ke mama loreng ngoten niku. Nggih. Mengke terus dibethek diramal jenengan. Toni apa anggara kasih. Nggih. Calon bojone apa sukra tumpak pamane. Wah, kuwi ora cocok Mas. Nek sampean nekat engko malah bubrah ya. Anak nomor siji ora kena entuk anak nomor telu ngoten. Kakang kula niku anak nomor siji entuk anak nomor telu. Saya ini anak sing barep niku pun ajeng kuli pun rampung kuliah pun nyambut gawe. Aman mboten enten napa-napa. Nggih. Lan kesirikan niku mboten namung mapan ten karang-karang padisan. Wong sugih mblegedhu sing sirik niku akeh, Pak. Mila ten pesawat terbang niku mboten enten kursi nomor 13. Sebab perusahaan pesawat niku wedi kalih angka 13. Napa nggih to? Lah nggih napa mboten? Kamar hotel niku mboten enten angka 13. Kula pun wong salwangsul. Oh iya to jane tak ngecek. Oh iya ora enek. Kula nate dawuh. Dawuh ten mriku jagat wetan. Niku Ustaz panjenengan pikantuk kamar nomor 213. Niki kuncinya. Oh nggih siap. Nanti di lantai 3. Oh nggih. Tekan lantai 2 niku ndi nomor ya? 210, 211, 212, 214. Wah, lha iki kunciku nggembok apa iki? Iki karyawane sing weng apa sing duwe hotel sing weng? Apa aku sing weng aku? Kula medhok melih mongko gawan kula bendeyot kata. Mas pangapunten iki anu kamare klentu. Klentu gimana toh sudah dikasih tahu nomornya 213 sudah dikasih kunci. Klentu gimana? Mboten enten kamar nomor 213 niku. Napa nggih? Emang mang tiliki. Terus tekon kali pegawai hotel. Oh, njim sak pangapunten nggih, panci mboten wonten nomor 213. Mungkin jenengan melompat mawon ngono. Niki diwenehi kunci anyar. Lho, ngono ya aku tak seneni mau aku. Wong sing salah kono aku. Ternyata pegawai hotel niku wedi kali angka 13. Jare angka 13 niku marai cilaka. Ngoten niku. Kursi pesawat, nomor hotel, napa mleh? Napa niku jenenge? Sing munggah mudun niku jenenge napa? Lip. Niku nggih mboten enten. 12, kudune bar 12 niku 13 nggih. 12A, 12B. Ngoten niku. Ya ngalah ya Allah. Ki wong sugih lho, sekolah dhuwur, kuliah dhuwur ning pikirane klenik mergo ketempelan syirik. Wong niku nek pun ketempelan syirik, nggih, akalipun rusak, Pak. Mboten normal. Betul bakso barang jimblengi kan nyemplungi sempak nggih dilakoni. Nek dipilahi delalah kok ya laris ngono lho. Dicemplungi sempak niku. Kesenengan le ngedoli nyiduk semangat mental ten ngirus. Lah sing tuku rak gila jenang gila mboten. Gila mboten ming gila, palak 3 ora bakal tuku meneh nggih to. Ning nggih dilakoni senadyan gila niku. Sebab napa? Sampun kepanjingan si sirik kula. Mila kedah tansah ngudi ngelmi. Utaminipun kitab tauhid pustaka panunggal jati menika kedah dipun kaji wiwit awal ngantos khatam dipun ambali malih. Supados kula pinang sedaya saged bentenaken endi sing tauhid, endi sing si sirik. Ampun ngantos amal saleh awake dhewe bubar maut gara-gara napa niku mboten ngaji. Sebab yang mboten ngaji niku kathah cilakane tinimbang leresipun tinimbang bejanipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah janjanipun tasih karah nggih. Napa niki materi ingkang badhe kawula aturaken ananging gegandengan gegancangan wektalipun menika sampun telas kita cekapaken nggih niki wonten hadiah cacah 6. Nggih. Mangke badhe kula aturaken dumanteng penanya pertama. Sinten ingkang badhe ngaturaken pitakonan nas? Monggo Pak, kenjenan Pak. Pundi hadiah iki? Tekone tekon tok lho. Pak sinten Pak saking pundi Pak? Mek enten mboten nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Jadi, nah, terus di desa dan di kampung itu masih ada istilahnya kita jadi musik itu kan masih ada yang kira-kira masih muncul dan sebagainya. Jih. Maka dari itu menurut langkah bagaimana di dalam kegiatan musik seperti itu ya masih ada tapi kemasyarakatnya masih ada tapi dengan untuk apa? Terima kasih. Lagi ini yang mau lagi. Kalau sebagai guru, terus kalau guru untuk MTS, alhamdulillah. Selanjutnya saya nanti kalau begitu mengalami Pak Pakar, jadi sebenarnya percayaan mau betul. Nah, kalau yang ngerti mas. Dari jin dan setan tempat kulo boten mangertosi dan iki maksud nggih kali ing kulo masen wonten ing kulo kula tidak ada aku terus nyuwun maaf san sampean itu bagaimana kulo untuk apa nggih bukan untuk apa dan itu langkahnya bagaimana kalau misalnya ada orang yang menasihkan. Assalamualaikum. Niko hadiah pun, Pak. Siap. Nggih pitakonan ingkang angka setunggal babakan bersih desa. Bersih desa utawi memetri desa nggih. Niku ritual ingkang kental dengan kesyirikan sebab dheweke niku nyuwun pengayoman, nyuwun katentreman kagem warga desa. Kanti cara-cara ingkang mboten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi. Contoh mawi sesajen. Bersih desa kanti meragat nggih ayam diujubke kanggo sing bau reksa nggih. Senajan mungkin ditekoni nggih niki untuk mendapatkan napa nggih keamanan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ngoten niku. Menawi kepengin aman diparingi ayam-ayam tentrem niku carane ndonga dumateng Allah meningkatkan ketakwaan dipun katai ibadah wonten masjid walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard menawa warga desa iku padha iman lan takwa marang Allah Allah bakal mbukake lawang barokah saka langit lan bumi. Kula nate wonten nemai bersih desa niku acarane dipun wastani ceprotan. Jadi sedanten warga desa niku ndamel ambengan terus dibeta ten ngisor wit gedhe, mengke diujubke kalih Mbah Antek, bibar diujubke niku menungso niku padha ceprot-ceprotan sego, ceprot-ceprotan gudang, sambel lan sak pituritipun. Kula taken supados napa niki Pak ditindakke supaya desa kene iki gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kertolan Raharjo. Wonten malih memetri desa ten daerah kilen. Niku kasunyatan. Saben malam siji suro bapak-bapak niku lek-lekan wonten desa. Mengke jam siji dalu napa dalan ten lebu desa niku ditutup genter. Terus warga desa niku sing lanang-lanang niku udan blejet. Patoke diculik, lambene diculik terus mlayu-mlayu ngubengi desa. Nggih. Berlari-lari mengelilingi desa dalam keadaan telanjang bulat, mboten telanjang kotak, mboten. Kula tekon, lha niku supaya napa? Supaya diparingi gemah ripah loh jinawi. Menawi miturut syariat Islam, gemah ripah loh jinawi niku kanthi nindakake piwucal tauhid, ningkatake keimanan lan ketakwaan, diakei puasa sunnah, diakei sedekah, menyantuni fakir miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim. Basa niki mboten fakir miskin malah dijaluki udu nggih. Dijaluki urunan, Mbah. Apa le? Si Mbah Putri mengurip dhewe lho. Niki urunan dinggo napa? Dinggo bersih desa, Mbah, dinggo ritual tahunan. Lah aku kira duwe iki le, niki wajib kok, Mbah. Ya tilik ana nggo tagen ku kaya ana apa ora. Wis ora disedekahi malah dijaluki napa? Urunan. Terus pripun mboten pareng nderek awake dhewe niki? Mengke digrenengi pun grenengi wis semen ku nek kejurak meneng dhewe. Nggih, umat Islam kedah kukuh bakuh gegondelan kali syariat agami Islam. Mengawake dhewe ten jaman sakniki niku paling mung digrenengi to nggih. Nek digrenengi nggih dikendelke mawon didongake muga-muga pikantuk hidayah saking Allah. Lan ampun ampun anu nek bar digrenengi ampun jenengan ngadoh mboten tetep serawung sae syukur bagi asring drono dia. Nggih Kanjeng Nabi niku meling dumateng sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabah tamarakon, menawa sira olah-olah pangan sing ana duduwe, aktsir ma'ahu, ake ana duduwe, sumangdur ila ahli baitin min jironika, banjur sawangan tangga teparomu, fa'asibhum min habi ma'ruf, terus wene ana kan dicara sing becik. Niku mengke saged lerem, Pak. Jenengan digedhingi, digrenengi, sering diwewehi bakso, nggih sate. Kadang kalau kelan sop nggih diakei duduwe diteri sop, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Lerem, jenengan digrenengi malah ngamuk, malah saya ngadoh nggih bubrah. Ning mboten pareng melu-melu. Mboten pareng cawe-cawe wonten ritual-ritual kesyirikan. Napa kemawon ancamanipun mboten tak. Nggih, sebab negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Niku ungelipun uninipun Undang-Undang Dasar 45. Nggih, NKRI harga mati to. Jenengan nek ajeng sesajen monggo niku agamane jenengan miturut agama kula niku mboten pareng. Jenengan mboten kena meksa kula, kula nggih mboten kena meksa jenengan. Nek jenengan meksa kula jenengan melanggar NKRI harga mati rek ngoten, Pak. Nggih, lha sak niki uang niku kok duwe kapitadosan dipaksa-paksakan. Kula niku mboten mriki nggih mboten badhe meksa mboten pareng. La ikraha fiddin, ora ana paksaan. Mboten pareng memaksa di dalam agama. Kula namung ngaturaken niki sing tauhid, niki sing syirik, niki sing sae, niki sing Allah, niki amal soleh, niki kemaksiatan ditindakke monggo mboten nggih mboten tanggungan piyambak-piyambak. Rek ngoten to. Nek maksa mboten parah. Nggih. Diaturke ngoten niku. Kula niki kapercayan kula niku mboten parah, Pak. Niki agama kula, syariat Islam ngoten niku. Jenengan ampun memaksa kula. Kula nggih mboten badhe memaksa jenengan. Rak pun padha penake. Ngoten niku. Ning nek jenengan diincim kutu aku wedi aku pekewu, ha mengke dadi wadya balane Abu Thalib. Abu Thalib niku mboten gelem mlebu Islam ing krana pekewo, ndak diarani ninggalke ajaran nenek moyang pekewo. Kantun awake dhewe arep melu dalane Bilal bin Rabah sing swara sendale keprungu wonten swarga, napa kepengin melu Abu Thalib sing dingendikake Kanjeng Nabi penduduk neraka yang paling ringan siksanya diwenehi sendal saka neraka ya ghalimin huma dimahu nganti umep napanipun otakipun umep gara-gara pekewo. Jenengan pekewuh kena ning siap otake umep. Naudzubillah min dzalik. Engkang angka kalih babagan sihir wa niku pitakonan sihir niku kedah wonten pengaosan piyambak, Pak. Nggih, wonten pengaosan 1.5 jam mangke kula jlentrehake sihir. Ananging cekak aosipun sihir niku wonten. Umat Islam sing mboten pitados dumateng sihir mboten sampurna keimananipun. Allah Ta'ala dawuh Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Qur'an iku pinangka Al-Qur'an la raiba fihi kang ora ana mamang-mamange, ora ana ragu-ragune. hudan lil muttaqin, Al-Qur'an pinangka pituduh tumrape wong-wong kang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, sinten niku tiyang ingkang takwa? Wong-wong sing iman marang barang gaib. Jadi umat Islam wajib percaya marang barang gaib. Nek mboten percaya barang gaib, ora dadi wong iman. Ning ora ana sing mangertosi barang gaib kejawi namung Allah. Dados sampeyan dhewe ngerti kok ngendi kegaiban niku? Awake dhewe ngerti barang gaib ada dasar wahyu saking Al-Qur'an, ada dasar hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endi dalile nek sihir niku wonten? Allah nanti kawantan suratul Baqarah, wa ma kafara Sulaimanu lan Nabi Sulaiman iku ora kafir, walakinna syayatina kafaru, ananging para setan iku sing kafir, yu'allimunan nasas sihra, sebab para setan iku ngajari menungso ngelmu sihir. Jadi sihir ini kawantan tentang Al-Quran, wonten hadis suki wonten ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Para ulama ahli sunnah niku, para ulama, para pendherekipun Kanjeng Nabi ingkang tansah gegondelan dumateng sunnah piwucalipun Kanjeng Nabi. Wiwit zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in ngantos dumugi dinten menika, para ulama ahli sunnah sedanten sepakat sarujuk netepake wontenipun sihir. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan wonten saklebetipun kitab I'anatul Mustafid niku jelentrehake tujuanipun sihir niku kagem napa? Setunggal, sihir niku nggadahi pengaruh imma bil qatli, kadang kala marahi mati. Wonten tiyang niku mati gara-gara kena sihir niku wonten. Nggih, au bil maradi utawa gawe lara, au bil ikhlali bi aqlihi utawa gawe rusake akal, wong edan disihir wonten. Au yufarriqu baina zaujaini utawa misahake antarane wong bebojoan. Sihir niku miturut bahasa kullu ma latufa sababuhu wa khafiya, sing sebabe ndelik ora katon niku diwastani sihir. Mula sihir niku mboten ketok. Nggih. Lan niku mengke carane nambani pripun, perangane sihir wonten pinten, nggih. Terus cara kerjanya sihir kok iso marai lara niku kepiye? Niku kedah dipun wontenaken pengaosan nggih piyambak nek kula jlentrehake mengke dumugi jam 09.00 dereng rampung mengke. Pitakonane kang ngopo kalih monggo, monggo panjenengan Mas. Mas sinten? Waalaikumsalam. Terakhir niki. Ji biasa mawon Mas. Saking semangat njuh ngono. Kabar madang Pak Piye. Pripun Mas? Nggih, siap. Tresno marang makhluk kabeh manusia mung nggih. Tresno kita marang Gusti Allah niku napa termasuk kesinan. Nggih. Kaping-kaling cara bertobat dari dosa sirik. Nggih. Kula kan nate pinen nek dosa sirik itu tidak bisa diampuni. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki hadiahipun Mas. Sami-sami Mas. Ini sing panitia Mas. Kula mung anu pinang kota talang mawon iki. Talang bocor nggih. Tresna dumateng menungsa ngeluweh tinimbang tresnane dumateng Allah niku napa kesyirikan nggih. Niku dipun wastani syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam cinta kepada Allah. Jadi enten menungso tresno marang menungso luweh tinimbang tresnane marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku kelebu tumindak napa? Kelebu tumindak kesyirikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azza. Kula wonten ayat ugi dipun sebataken. Nggih. Yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Nek dheweke niku tresna marang sak liyane Allah padha karo ketresnane marang Allah niku menpun syirik, napa meleh anggone tresna marang sak liyane Allah luweh tinimbang ketresnane dheweke marang Allah. Contonipun pripun? Nggih kados Abu Thalib niku wau. Dheweke luweh tresna marang ajaran nenek moyang tinimbang tresna marang ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ngeten Mas, kathah tiyang niku nalika dipun waosaken firmanipun Allah, dawuhipun Allah, dipun waosaken hadisipun Kanjeng Nabi, dheweke mboten kersa nampi, dheweke luwih milih ajaran nenek moyang. Allah Ta'ala ngendika, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Muhammad, semono uga ingsun orang ngutus sadurunge sira nggih sawijining rasul ana karang padesan sing ngajak-ajak menungso bali nang agama Islam, kejaba wong-wong desa iku bakal kondo. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Rasul, ustad, kiai, mubalek, habib, sing gawa ajarane rasul. Rasul ngajak ngalor ning aku kuwi duwe ajaran nenek moyang. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Aku kuwi nemoni nenek moyangku mapan ana sakjroning ajaran. Wa inna ala asarihim muqtadun. Lan aku sak kanca luweh seneng melu ajarane nenek moyang tinimbang melu ajarane rasul. Nggih. Ngoten niku dawuhipun Allah. Dados kathah menungsa niku nek midhangetaken ayat, midhangetaken hadis mboten purun. Purune melestarikan ajaran nenek moyang. Senadyan ajaran nenek moyang niku nalisir saking syariat Islam. Islam niku teko ten ngalam donya niku mboten ajeng bubrah ajaran nenek moyang mboten. Mboten ajeng bubrah kabudayan mboten. Monggo melestarikan kebudayaan. Monggo nindakake ajaran nenek moyang. Ngelembah mana hormat dumateng tiang sepuh niku ora ajaran nenek moyang nggih. Nek karo tiang sepuh nggih dahar. Aja kon wong tua kok, Pak madang, Pak. Niku ajaran nenek moyang sae, Pak. Pak monggo katuran dahar langkung lumiyin. Pak aku arep dahar, kowe madang apa urung? Iku dudu ajaran nenek moyang. Kudu ditinggalake. Lah ajaran nenek moyang sing ngoten niku sae. Nek kula nulis ana caraka pareng napa mboten pareng, Pak. Kula niku nggih nulis ana caraka nggih yan. Nggih aksara denta wianjana. Cacah 20 niku kula apal. Carane nulis niku nek Arab niku wonten khot nggih. Mengi masing-masing mondok ngerti khot niku model tulisannya wonten khot rik'ah, khot diwani, khot lian-liani. Jawa nggih wonten, Mas. Jawa niku wonten nulis Jawa niku kaya dene merica. Bunder-bunder. Wonten kaya dene ri, dadi ana cara kene niku lincip-lincip. Nggih. Wonten tulisane niku kotak. Wah niku jenenge khot Jawa enten kian. Mboten napa-napa jeneng agem niku. Oh nek Jawa niku ora cocok karo syariat Islam. Lah pripun? Lah nek nulis zakat fitrah apa iso? Saged, Pak. Zakat fitrah nggih ana cara kok iso. Za pripun nganggo jo. Jone dikeki cecak telu niku pun dadi za. Kat nganggo ko. Kat terus te to nganggo to. Mengki terus dipangku zakat po. Fi, fi niku mengki nganggo po. Nganggo po terus dikeki cecak telu niku pun dadi fa. Dikeki wulu gede jadi fi. Fitrah. Tok meleh nggih kok tok nggih to toke mengki dipangku nggih terus pasangan ro rone dikeki wiknyan fitrah zakat fitrah lho kula niku ngerti Pak ana caraka dadi kula niku mboten anti budaya Jawa mboten la wong sak jam kula crito ten mriki nek nggih basa Jawa to nggih niku nek nggih budaya Jawa nggih Islam tidak datang untuk menghancurkan kebudayaan. Jenengan wong Cina monggo dengan budaya Cina. Jenengan Londo monggo arep mangan roti ora kena. Jenengan wong Jawa tiwul, aku pokoke sekali tiwul tetap tiwul. Monggo. Hidup tiwul, mboten apa-apa. Nggih. Ning nggih ajaran nenek moyang sing nalisir, njaluk pitulungan karo kakang kawah hari-hari, nggih, bersih desa njaluk pitulungan tentrem ayam karo sing bau reksa. Nuwun sewu, mboten purun. Nggih, sebab niku nalisir saking syariat agami Islam. Nggih, dadi nek enten dalil niku gek sami na wa atokna mengke khawatir panjenengan diarani luwih tresno marang menungso tinimbang marang Allah Subhanahu wa taala. Carane mertobat pripun? Nggih, mertobat ditinggalake ampun dibaleni malih. Dadi mboten diapura niku, Mas, maknanipun menawi panjenengan ngantos sedo mboten mertobat saking kesyirikan lan niku mboten diapura. Ning nek sedherenge sedo niku mertobat diapura. Carane tobat pripun? Menyesal, mengulangi. Kenapa tidak akan berjanji tidak akan mengulangi? Angka tiga niki sedanten sarana yang mengantarkan kita kepada kesyirikan di gua. Nggih. pesugihan, barang-barang sing tinggu ritual pesugihan niku, sendiri barang niku, ajian babi ngepet niku, pendak bengi orangnya budaya kurnu goni sendiri kok sugih wangi. Nah niku sendiri dibuang. Wah aku seorang aku babi ngepet. Dulang ditagih hutang kok sendiri sendiri melambai-lambai ini. Iyo ngepet meneh. Nah untuk bilang, jadi nek duwe kanca dukun gak ditinggal lagi. Tahu banan naswah. Wallahu taala alam. Niki pun jam walu njur pripun niki. Peserta ingkang paling tebih ya Mbak sing pundi? Sing paling ngaduh dhewe. Wonten sing saking luar Sragen pundi? Karanganyar. Karanganyar buruke iki. Wong mriki perbatasan Sragen nggih. Pundi? Wonten sing luweh tinimbang Boyolali? Luweh adoh Bang Boyolali? Ngawi. Ngawi anten Ngawi? Wonten Ngawi. Panjenengan Ngawi. Jenar ya. Jenari kuning ujungnya. Ye, ambo ya lali wae, monggo Mas. Piken dia entuk wae cah ku ya. Terus niki wonten hadiah cacah 3 nggih kagem jamaah putri. Niki mengke diaturke nggih kagem panitia putri nggih dipun data ibu-ibu sing tekane dhisik dhewe wau sinten. Dipun tetap pakai saat ini sinten kula hitung ping 5 kudu pun enten nggih sing teko dhisik dhewe sing putri iki oh Bu Halimah alhamdulillah nggih Bu Halimah mboten napa-napa senadyan cerak niku nek mboten karep ya telat senadyan adoh nek karep nggih dhisik dhewe dadi cerak adoh niku gumantung ka karep. Jadi Bu Halimah nggih, nggone mriki wis semen rapopo. Kira-kira niku sing buntel hadiah ya ayo Bu Halimah niku. Sing paling tebih sinten jamaah putri? Nggih. Oke, bojone kok ya lali niku. Bojone kok ya lali. Nggih. Mengke diaturke jamaah string kan paling tebih nggih. Engkang angka tiga jamaah putri sing ngasta putrane paling kathah. Nggih. Ibu-ibu sing anake akeh dhewe dijak rene lan niku mengke dicaosi hadiah. Niki. Nuwun sewu niki wonten pitakenan tertulis gandeng wekdalipun sampun telas nyuwun pangapunten saestu ning niki kula badhe kantongi insyaallah benjang badhe kula wangsuli wonten siaran pengajian ngangsu kawruh dinten Sabtu. Mengke saged dipun pirsani ten Aliman TV Surabaya utawi lewat akun Facebook Klaten Mengaji ten YouTube utawi Facebook nggih. Insyaallah benjang Sabtu mengke badhe kula waos pitakenan niki nek mboten mengke didamel video pendek nggih khusus likok maftuh mengke saged di-share ten mriki. Pangapun saestu nggih sebab wektalipun sampun telas. Kita cekapaken dumugi semanten lan mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun kagem kula wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.